Bukan maksud hatiku ajukan dirimu di depan mataku, tapi ku tak bisa lupakan saat dirimu membuat diriku terhina. Sakit hatiku get out.